besarnya cintaku pada dirimu. Pegang janji-janjiku, lautan kan ku seberangi, gunung-gunung kan ku daki. Bila tak cukup bagimu, maka jangan putuskan cintaku padamu. Rasa bosan hari ini hanya kamu, ya cuma kamu. Percayalah sayang padaku, 7 hari dalam seminggu hanya kamu dalam otakku, hanya kamu, ya cuma kamu. Ku rasa hidup ini bila tak ada kamu di sisiku, rasa bosan hari ini hanya kamu, ya cuma kamu. Percaya.